saat kita jumpa. Ada rasa di dalam dada, kau tersenyum manja, membuatku terpana. Lalu ku tak untuk menanggung jolak ini. Ingin ku katakan, aku menyukaimu. Hanya dirimu, hanya dirimu yang aku suka. Ku ingin bersamamu untuk